الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، masih dalam bab utara doa ghairillahi ta'ala, bahayanya berdoa yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ru'ah beliau membawakan beberapa adillah minal hadith, dari hadith, demikian juga beberapa adillah dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan sebuah ayat yang melarang, mengharamkan dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-106. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Dan janganlah kau berdoa, meminta, menyembah, beribadah kepada selain Allah, ma la yanfa'u, apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wa la yadurruk, dan tidak bisa memberikan madarat, bahaya, musibah kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Dan jika engkau tetap melakukannya, maka sungguh engkau kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, ay minal musyrikin, yakni termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-213, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Dan janganlah engkau berdoa kepada sesembahan yang lainnya bersamaan dengan Allah, fatakuna minal mu'adzabin, sehingga engkau menjadi termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api nerakanya. Nah, fa da'watu ghairillah tu'tabaru ta'lihan li dhalik al-ghair wal 'iyadu billah. Sehingga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap dia telah melakukan peribadatan atau penyembahan kepada sesembahan yang lain tersebut. Wal'iyadu billah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan yang seperti ini, yaitu berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Azza wa Jal, maka dia dianggap telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahannya juga, dan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakuna minal mu'adzabin, engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang akan diazab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bikhanil musyrikin, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka mentaubih, mencela orang-orang musyrikin, mencela perbuatan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, dzalikum bi annahum idza du'iya Allah wahda kafartum, wa in yushrab bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Yang demikian itu bi annahu bahwasannya idza du'iya Allah wahdahu, apabila Allah Subhanahu wa taala yang diibadai semata, yang diseru semata, kafartu, maka kalian mengingkarinya. Wa in yushrab bihi tu'minu, dan jika Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dengan yang lainnya, tu'minu, baru kalian mau beriman. Ini orang-orang musyrikin, perbuatan mereka. Nah, bahwasanya apabila diserukan dakwah tauhid, seruan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkarinya. Tetapi apabila diseru untuk berbersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mereka beriman. Fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Maka hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi lagi maha besar. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadakkaru illa man yunib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlihatkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayat-Nya. Wa yunazzilu lakum minas samaa', dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan untuk kalian dari langit rizqan, rizki-rizki kalian. Wa ma yatadakkaru illa man yunib, dan tidak ada yang mau mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran-Nya, kecuali orang-orang yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka tetaplah kalian beribadah, berdoa hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu hanya untuk Allah, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang yang kafir itu enggak suka, meskipun orang-orang kafir itu benci. Ad-din ay ad-du'a, makna ad-din mukhlishina lahud-din, yakni mukhlishina lahud-du'a, mengikhlaskan, memurnikan untuk Allah di dalam berdoa, dalam beribadah, dalam meminta, meskipun orang-orang yang kafir itu enggak suka dengan dakwah tauhid, dengan dakwah la ilaha illallah. Ini karakter orang-orang musyrikin yang diikuti oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini. Di mana orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini yang mereka menjauhkan kaum muslimin dari dakwah kepada tauhid. Bahkan menjuluki orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dengan julukan-julukan yang membuat manusia itu lari dari dakwah tauhid. Nah, apakah itu dengan julukan Wahabi, atau dengan julukan dakwah yang memecah belah umat, nah, atau dakwah yang merendahkan wali-wali Allah, yang tidak memuliakan wali-wali Allah, nah, dan sebagainya. Ya, maka tetaplah kalian istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, meskipun orang-orang musyrik itu benci, enggak suka kepada dakwah kalian, karena memang karakter mereka demikian. Ya, apabila diserukan untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka berteriak-teriak. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin di zaman dahulu juga berteriak-teriak ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, ya qawmi, wahai kaumku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka orang-orang musyrikin Quraisy berteriak menghadang dakwah Rasulullah SAW dan menentangnya, dan mengucapkan ja'alal aliyata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Nah, apakah Muhammad ini hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini cuma satu saja? Inna hadha la syai'un ujab, ini adalah dakwah yang aneh, dakwah yang asing, yang enggak pernah dikenal ya pada ajaran nenek moyang kami. Ya, dakwah yang eksklusif, ya dakwah yang tidak dikenal di tengah masyarakat kami, dakwah yang asing, dakwah yang aneh. Nah, tetapi demikian Allah Subhanahu wa taala terus memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk terus berdakwah dan berdakwah ya kepada tauhid, mengembalikan umat kepada tauhid agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala hakiman bid dalal wal khayba 'ala man yad'u ghairallah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hakiman, menghukumi dengan kesesatan dan dengan kegagalan atas orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, mereka adalah orang-orang yang tersesat dan mereka orang-orang yang akan gagal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun wa idza husyirun nas kanu lahum 'ada'an wa kanu bi 'ibadatihim kafirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu," dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, di mana yang selain Allah Subhanahu wa taala ini enggak bisa, la yastajib lahu ila yaumil qiyamah, enggak bisa mengabulkan untuk orang yang berdoa meminta kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, ini di dalam ayat ini sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwasanya tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menghukumi mereka dengan orang-orang yang sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-khaiba, kegagalan-kegagalan mereka, kerugian-kerugian mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Kerugian yang pertama adalah bahwasannya doa-doa yang mereka panjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini enggak mungkin bisa dikabulkan oleh sesembahan-sesembahan tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mereka-mereka tidak bisa mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya sampai hari kiamat. Ini adalah kerugian dan kegagalan bagi mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kerugian dan kegagalan yang kedua, wa hum 'an du'aihim ghafilun. Sementara mereka-mereka, sesembahan-sesembahan selain Allah dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal, atau dari kalangan malaikat-malaikatnya, para nabi dan para rasul dan wali-wali yang telah meninggal, mereka itu lalai, tidak memperhatikan doa-doa mereka sedikit pun, enggak tahu orang-orang yang berdoa kepada mereka. Karena mereka sudah sibuk di alam barzakh, sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan dari rohnya. Ya, mereka lalai. Ya, tidak tahu, tidak memperhatikan doa-doa yang ditujukan kepada mereka. Wa hum 'an du'aihim ghafilun. Ya, sementara mereka, ya, dari doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang musyrikin itu, mereka itu lalai, tidak memperhatikannya. Ini kerugian yang kedua, doa-doa mereka tidak diperhatikan, ya, oleh sesembahan-sesembahan mereka, oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang ketiga, wa idza usyirun nas kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kerugian yang ketiga, apabila manusia itu dikumpulkan di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, kanu lahum a'daan, maka sesembahan-sesembahan itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah mereka ketika di dunia. Ini kerugian yang ketiga, bahwasannya orang-orang yang diibadai tersebut dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di yaumil qiyamah akan menjadi musuh bagi orang-orang yang berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Dan kerugian yang keempat, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan orang-orang saleh yang dimintai doa tersebut, mereka-mereka itu mengingkari dengan keras peribadatan yang ditujukan kepada mereka, tidak ridho, ya, tidak ridho kepada ibadah, kepada doa yang ditujukan kepada mereka. Nah, ini betul-betul kerugian dan kerugian, kegagalan dan kegagalan mereka-mereka yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan, tetapi barakallahu fiikum. ya ternyata syaitan ya mengerahkan segenap bala tentaranya dalam rangka untuk menyesatkan Bani Adam. Dalam rangka untuk diibadai, dalam rangka untuk disembah, diibadai ya oleh mereka-mereka manusia. Dan barakallahu fikum, di antara trik-trik dan upaya mereka yaitu mereka zukhrufal qawli ghurura, membuat ucapan-ucapan yang indah lagi menipu. Perbuatan-perbuatan syirik itu digambarkan oleh syaitan, oleh iblis sebagai perbuatan untuk memuliakan, menghormati wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan tauhid itu digambarkan oleh syaitan sebagai perbuatan yang tanakus, merendahkan dan mengurangi haknya orang-orang yang saleh. Ini mereka syaitan dan bala tentaranya. Tayyib. Dan kita melihat barakallahu fikum bagaimana kegagalan-kegagalan mereka, orang-orang yang berdoa. Bahkan terkadang dari tempat yang jauh ya. Pergi ke tempat yang jauh pula. Bahkan terkadang mereka pergi ke tempat yang sangat jauh. Dari satu kampung ke kampung berikutnya, atau satu kota ke kota berikutnya, satu provinsi ke provinsi berikutnya, bahkan satu negara ke negara berikutnya, dalam rangka untuk wisata religius ya, dalam rangka untuk meminta-minta bertabaruk kepada penghuni kubur ya, kepada penghuni kubur yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kerugian dan kerugian bagi mereka bahwasanya ibadah tersebut yang diminta tersebut enggak akan mungkin bisa mengabulkan permohonan mereka, dan mereka-mereka tidak memperhatikan doa orang-orang yang meminta kepadanya. Bahkan kelak di yaumul kiamat akan menjadi musuh bagi orang-orang yang meminta kepadanya, dan dia akan mengingkari peribadatan dan doa yang ditujukan kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum Allahu Rabbukum lahul mulku wal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Inna du'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbiuka mithla khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, lahul mulk, bagi Allah lah segala kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Walladzina tad'una min dunihi, adapun orang-orang yang kalian beribadah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, maka mereka-mereka itu yang kalian ibadahi dari selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di langit dan di bumi, walaupun setipis kulit ari. Gak memiliki kekuasaan sedikit pun. Dari wali-wali Allah, dari malaikat-malaikat Allah, para nabi, para rasul, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuasaan dan kerajaan sedikit pun di langit dan di bumi, walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika engkau berdoa kepada mereka, kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang telah meninggal amwat, la yasma'u du'aakum. Ketahuilah wahai orang-orang musyrikin, ketika engkau berdoa kepada mereka di kubur-kubur mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar sedikit pun doa-doa kalian, permintaan-permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun seandainya mereka mendengar, mereka enggak akan mampu untuk mengijabai, memohon, mengabulkan permohonan kalian yang kalian meminta untuk disembuhkan dari penyakit misalnya. Enggak mampu sedikit pun mereka-mereka untuk mengabulkan permohonan kalian itu. Ketika kalian minta rezeki, minta untuk disembuhkan, minta kesehatan, minta dilancarkan rezekinya, minta untuk diselamatkan dari berbagai macam musibah, sedikit pun mereka enggak akan mampu untuk mengabulkan Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat mereka-mereka itu yang kalian ibadahi dari selain Allah akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan, akan mengingkari perbuatan syirik mereka, syirik kalian. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi perbuatan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan syirik. Ya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dengan kesyirikan kalian. Menunjukkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini nusus nas-nas yang sangat jelas, baik dari hadis ataupun dari Al-Qur'anul Karim, yang menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa min hadhihi an-nusus wa amsalha fi al-Qur'anil Karim was sunnah al-mutahharah yatabayyan liman fataha Allahu basiratahu wa anara qalbahu wa syaraha sadrahu ahammiyatad du'a wa makanatahu fil aqidah al-islamiyah. Dan dari nas-nas ini, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis, dan yang semisalnya yang telah disebutkan ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya tabayyan, maka akan menjadi jelas bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan basiratahu, pengetahuannya, wa anara qalbahu, dan akan menjadi jelas bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala terangi sinari kalbunya dengan cahaya hidayah, wa syaraha sadrahu, akan menjadi jelas bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya tentang ahammiyatad du'a wa makanatahu, tentang pentingnya sebuah ibadah yang namanya doa dan urgensi ataupun kedudukan daripada doa yang sangat penting dalam perkara akidah Islamiyah ini, dalam perkara akidah Islam ini. Nah, perkara yang sangat dan sangat penting, tidak boleh untuk diremehkan. Karena doa buat ibadah, berdoa itu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa-siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka mereka tergolong sebagai orang-orang yang musyrikin. Fa innaka idzan minadh dhalimin fatakuna minal mu'adzabin, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, meminta kepada patung-patung, kepada amwat yang tidak bisa mendengar permintaan-permintaan mereka, tidak bisa mengabulkan permohonan mereka, dan mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya, dan mereka akan mengingkari peribadatan yang ditujukan kepada mereka tersebut. Nah, wa li ajli hadhil makanah tawa'adallah man la yakhda' lahu bid-du'a bidukhulin nar saghiran dhalila. Wa li ajli hadhil makanah, dan karena kedudukan doa yang sangat tinggi di dalam Islam, tawa'adallah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam man la yakhda' lahu bid-du'a, mengancam orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, bidukhulin nar, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka masuk ke dalam api neraka, saghiran dalilan, dalam keadaan rendah dan hina, akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau berdoa hanya kepada Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina. Meskipun di dunia ini mereka adalah para pejabat, orang yang memiliki kedudukan, orang yang diberikan dunia, diberikan harta benda, dihormati dan dimuliakan. Nah, tetapi di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzi yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu sombong 'an ibadati, dari beribadah kepada-Mu. Di antara mana ibadah adalah doa, yaitu dari berdoa kepada-Ku. Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Naam. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang-orang yang sombong. Yastakbirun, orang-orang yang sombong tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Wa tawa'ada man yad'u ghairallahi bi dukhulin nar kama fi hadzal hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang berdoa kepada selain Allah akan dimasukkan pula ke dalam api neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih berdoa kepada tandingan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia masuk ke dalam api neraka. Nah, atau dalam lafaz yang lainnya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia meminta kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk ke dalam annar. Pasti masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma istafadu min al-hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama adalah maka natud doa wa annahu a'dhamul ibadat lillah. Yang pertama adalah kedudukan doa dan bahwasannya doa itu adalah ibadah yang paling agung yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah ibadah yang paling agung yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah, ud'uni, berdoalah kepada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Dan disebutkan pula ancaman-ancaman bagi sebarang siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah. Ini menunjukkan kedudukan doa, urgensi doa di dalam Islam, dan bahwasanya doa itu adalah ibadah yang paling utama. Yang kedua, inna du'a'a ghairillah syirkun adzim wa dzulmun jazim. Sesungguhnya berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan yang besar dan kedzaliman yang sangat besar pula. Kesyirikan yang adzim, kesyirikan yang besar. Bukan main-main, bukan kesyirikan kecil yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seseorang yang dia berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun dia sholat, meskipun dia berpuasa, meskipun dia zakat, berhaji, tetapi ketika dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, datang ke kuburan-kuburan atau meminta kepada wali-wali Allah, para malaikat-malaikatnya, para nabi dan para rasul, meminta-minta kepada mereka, ya maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia akan menggugurkan seluruh amalan-amalannya. Tidak bermanfaat sholatnya, tidak bermanfaat puasanya, tidak bermanfaat hajinya, tidak bermanfaat amal soleh yang lainnya. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, akan gugur seluruh amalanmu. Ya, sehingga dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesyirikan yang besar. Nah, Sehingga tentunya tidak ada dakwah yang lebih mulia, yang lebih rahmat dibandingkan dakwah tauhid. Ya, sehingga dakwah para nabi dan para rasul semuanya adalah dakwah kepada tauhid, mengembalikan manusia kepada tauhid. Nah, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ittabi'ut tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, apa dakwah seluruh para rasul, i'budullah, beribadahlah, mintalah hanya kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, dan jauhilah tauhid dan jauhilah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhilah sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Seluruh dakwah para rasul adalah satu, yaitu dakwah tauhid. Nah, sehingga tidak ada dakwah yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih sayang dibandingkan dakwah tauhid. Nah, yang ketiga, inna man yad'u ghairallah laysa lahu jazaa'a illa an-naar in mata 'ala dhalik. Sesungguhnya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada baginya balasan kecuali an-naar, kecuali api neraka. In mata 'ala dhalik, jika dia meninggal di atas perbuatannya itu, jika dia meninggal di atas perbuatan syiriknya, maka laisa lahu jazaa'a illa an-naar, maka tidak ada balasan baginya kecuali pasti masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, jika dia meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ini dosa orang yang meninggal masih membawa dosa syirik. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa-siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Bagi siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu ma yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya masuk ke dalam jannah, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya di dalam api neraka. Walaupun zalimin min ansar, dan tidak ada satupun bagi orang-orang yang zalim yang berbuat syirik satu penolong pun, keluarganya, keluarga-keluarganya, karib kerabatnya tidak akan mampu menolongnya, anaknya, istrinya tidak akan mampu menolongnya, walaupun anaknya sesoleh apapun, ibadahnya setinggi apapun, kedudukannya sedekat apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mampu untuk menyelamatkan dan menolong seorang yang musyrik tadi. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, nah, seorang nabi yang paling mulia, seorang manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk menyelamatkan pamannya Abu Thalib dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga tidak mampu menyelamatkan orang tuanya dari an-nar, dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun bagi orang-orang yang zalim itu satu penolong pun. Nah, walaupun dia adalah manusia yang paling saleh, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam enggak akan mampu untuk menolong Azar, Abu, ayahnya sendiri. Ya, yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam enggak akan mampu untuk menolong putranya sendiri, yang mati dalam keadaan musyrik. Enggak akan mampu untuk menolong istrinya sendiri juga. Nah, ini orang-orang saleh, tidak mampu untuk menolong dan menyelamatkan mereka sedikit pun, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga wajib dan wajib bagi kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi tidak ada dakwah yang paling mulia, yang paling sayang kepada umat manusia, kecuali hanya dakwah ahli sunnah, kecuali hanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, yang mengajak umat kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah. Dalam keadaan para doa tersebut, para dai-dai tersebut, mereka bersabar dan bersabar terhadap segenap kecaman dan permusuhan, ya, dari mereka wali-wali syaitan yang berusaha menghadap dan memusuhi orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah. Mereka bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah kepada tauhid, ya, kepada la ilaha illallah. Kemudian beliau diusir oleh kaumnya, dilukai tubuh beliau, dilempar dengan batu sampai berdarah, ya, tetapi beliau tetap menahan beban derita tersebut demi untuk kebaikan dan juga kebahagiaan kaumnya tersebut di masa yang akan datang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menanggung beban dakwah karena kasih sayang yang sangat besar kepada umat manusia. Sehingga tidak ada yang lebih sayang kepada umat manusia kecuali beliau, kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam. Demikian juga atba' rusul, pengikut-pengikut para rasul, mereka adalah arhamun nas bin nas. Mereka adalah orang yang paling sayang kepada manusia. Nah, mereka berdakwah kepada manusia bukan dalam rangka untuk mendapatkan harta mereka, bukan dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan, bukan dalam rangka untuk mendapatkan upah, bukan dalam rangka untuk mendapatkan popularitas, tetapi semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi orang-orang yang terbaik yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Tidak ada yang lebih baik ucapannya kecuali orang-orang yang berdakwah mengajak umat kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini bahwasanya dakwah inilah merupakan jalannya para rasul dan pengikut para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah sesungguhnya inilah jalanku. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah," yang aku menyeru umat untuk kembali kepada Allah, bukan menyeru umat untuk kembali kepada dirinya, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, di atas ilmu, di atas dalil yang jelas dengan kitab wa sunnah, bukan di atas taklid, bukan di atas kejahilan, betul-betul di atas nur, di atas cahaya, di atas dalil, minal kitab wa sunnah. Ya, ini adalah jalanku, jalannya Rasulullah, wa man ittaba'ani, dan jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita hakal mamat di atas tauhid, demikian juga di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan mendatang. Dan alhamdulillah insyaallah ba'da isya ada hidangan untuk antum semuanya yang nanti akan kita nikmati bersama di Serambi Masjid dari salah seorang muslim yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ampunan dan keberkahan kepada harta beliau dan juga keluarga beliau. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.